para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Ya, mari kita melanjutkan pembahasan kita. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membuka pasal yang baru yang masih berpengaruh terhadap tadabbur Al-Quran. Ya, hal yang mengganggu tadabbur Al-Quran ketika seseorang membaca Al-Quran. Faslun. Wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkad al-amru bihi ihtiramul Qur'ani min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin al-qari'in mujtami'in. Ya, pasal di antara yang hendaknya diperhatikan dan ditekankan adalah hendaknya menghormati Al-Qur'an dari hal-hal yang beberapa kaum muslimin yang lalai yang membaca Al-Qur'an, lalai dari atau bermudah-mudah pada hal tersebut. Ya, bermudah-mudah adalah pada hal tersebut. Fa min dzalika ijtinabu ad-dhahiki wal laghati. Ya, di antaranya adalah hendaknya dia menjauhi tertawa. Ya, dan menjauhi tertawa dan bermain-main ketika membaca Al-Qur'an. Wal hadithi fi khilalil qira'ah, dan juga berbicara ketika membaca Al-Qur'an illa kalaman yutarru ilaih. Ya, kecuali perkataan yang dia ya mau tidak mau harus mengucapkan perkataan tersebut. Ya, ketika membaca Al-Qur'an atau ketika dia mendengar bacaan Al-Qur'an. Wal yamtathil amrallah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan hendaknya dia ya taat kepada perintah Allah apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Istima' beda dengan sami'a. Yang istima' itu mendengarkan dengan sengaja. Ya, perhatikan, dengarkan. Wa ansitu, ya, dan tenang. Tenang sambil memperhatikan apa yang dibaca. La'allakum turhamun, ya, agar kalian mendapat rahmat. Ya, ini diantara adab ketika dibacakan Al-Quran. Yang pada hakikatnya, ya, Al-Imam An-Nawawi menekankan bahwa tidak boleh dia sibuk dengan hal-hal yang lain selain dari membaca Al-Quran. Ya, bermain-main, atau dia bermain-main dengan tangannya, atau bermain-main dengan sesuatu. Ya, atau justru dia mengalihkan pendengarannya kepada selain Al-Quran. Ya, hendaknya seseorang yang membaca Al-Quran tidak melakukan hal tersebut. Yang akhlak ini merupakan akhlak yang tercela. Ya, bahkan itu akhlak yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Fussilat ayat 26, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Ya, berkata orang-orang kafir, ya, ketika mereka mendengar kaum muslimin membaca Al-Quran, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, ya, jangan kalian dengarkan Al-Quran ini. وَالْغَوْ فِيهِ, ya, الْغَوْ فِيهِ sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani, أي أعرضوهُ بِاللَّغْوِ وَالْبَاطِلِ, yakni lawan suara Al-Quran dengan suara yang lain. Ya, dengan suara yang lain dan suara kebatilan, hal-hal yang lain. Warfa aswatakum, dan angkat suara kalian dalam rangka mengalahkan suara Al-Quran agar mengganggu orang yang membaca Al-Quran tersebut. Ya, Al-Imam Mujahid berkata, "Aktsirul kalam liyakhtaritu alaihi ma yaqul." Ya, banyaklah bicara, banyak angkat suara supaya orang yang baca Al-Quran ini terganggu. Wal ghaw fihi la'allakum taghlibun, agar kalian menang, yakni menang dalam hal kerasnya suara. Ya, ini adalah akhlak yang sangat buruk sekali yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya seorang muslim tidak melakukan hal yang demikian. Ya, tapi dia sebagaimana yang ditekankan oleh Imam Nawawi, wa idza quri al-Qur'an, apabila dibacakan kepadanya Al-Qur'an, fastami'u lahu. Ya, dengan fi'il amr, maka dengarkanlah. Ya, dengarkanlah Al-Qur'an tersebut. Yang ayat ini, ya, hakikatnya turun berkaitan tentang raf'ul aswat. Yakni beberapa para sahabat yang mengangkat suaranya ketika dibacakan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, dan Imam Ibnu Hatim dalam tafsirnya, dan Abu Syekh, dan Ibnu Mardawayh, dan Ibnu Asakir dari Abu Hurairah, fi qawlihi ta'ala qala nazalat fi raf'il aswati wa hum khalfa Rasulullah SAW fi shalah. Ya, ayat ini turun berkaitan tentang beberapa para sahabat yang mengangkat suara, ya, di belakang Rasulullah SAW di dalam sholat. Ya, ada yang mengangkat suaranya, apakah itu dengan bacaan Al-Quran atau lainnya. Ya, kemudian Allah turunkan ayat ini. Yakni apabila imam membaca Al-Quran, maka hendaknya makmum diam. Ya, makmum diam mendengarkan. Ya, bahkan ada nas sharih dalam riwayat Muslim, wa idza qara'a fa ansitu. Ya, apabila imam membaca Al-Qur'an, fa ansitu, maka diam sambil memperhatikan. Apakah mendengarkan Al-Qur'an ketika dibacakan itu hukumnya wajib atau sunnah saja? Ya, Al-Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, ya, beliau menjelaskan bahwa kalau membaca Al-Quran di dalam sholat, maka itu hukumnya wajib. Ya, wajib untuk mendengarkannya. Tidak boleh dia sibuk dengan hal yang lainnya, apalagi sampai mengangkat suaranya. Ya, la waqta yajib wala ahadin istima'ul Quran wal insat li sami'ihi min qari'ihi illa fi hataini al halatain. Ya, tidak ada ya keadaan yang wajib untuk mendengarkan Al-Quran, ya, ketika dibacakan Al-Quran kecuali pada dua keadaan tersebut, yakni pada keadaan ketika membaca salat. Ya, ketika membaca salat dia di belakang imam, dan hak keadaan yang kedua ketika khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat. Ya, walaupun di situ memang ada khilaf di antara hal tersebut. Namun jumhur ulama mengatakan itu adalah diam untuk mendengarkan Al-Qur'an yang wajib hukumnya. Ya, yang wajib hukumnya. Adapun yang di keadaan lainnya, apakah sampai derajat wajib? Ya, sebagian ulama ada yang berpegang dengan zahir lafaz amr, ya, fastami'u lahu, yang itu secara hukum asal menunjukkan wajib. Ya, sebagian ulama ada yang tidak menghukumnya sebagai hukum asal, tapi dia sunnah saja di luar dua keadaan tersebut. Yakni di luar salat maupun di luar khutbah Jumat, itu tidak sampai derajat wajib. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, maka sudah sepatutnya ya apabila kita dibacakan Al-Qur'an, ya, maka kita dengarkan. Ya, terutama saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan para pendengar sekalian yang mungkin sering lalai. Alhamdulillah wasilah ya untuk mendengarkan Al-Qur'an sangat banyak sekali, ya, dari MP3 atau MP4 atau dari HP atau dari alat lainnya, ya, atau dari radio. Tapi terkadang kaum muslimin lalai, ya, ini dia menyetel Al-Qur'an, ya, baik itu dari radio Ismail atau radio lainnya, dia menyetel suara Al-Qur'an kemudian dia sibuk dengan hal lainnya. Ya, maka ini tidak patut untuk dilakukan. Ya, kalau dia memang benar mau dengarkan Al-Qur'an, maka disetel dan dia dengarkan. Kalau dia mau sibuk dengan hal yang lainnya, maka dimatikan saja. Ya, dimatikan saja radionya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Qur'an, ya, sampai ayat An-Nisa ayat 41. Ya, ketika Nabi SAW mau bicara atau mengucapkan sesuatu, hasbuk, ya, beliau hentikan Abdullah bin Mas'ud. Ya, fa idza ainahu tadrifan. Kemudian Nabi SAW menangis. Ya, Nabi SAW hentikan bacaan Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita ada keperluan sesuatu, maka kita ya hentikan saja, matikan saja. Kalau kita mau mendengarkan kembali, maka tinggal di setel atau dihidupkan kembali. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, وَلْيَقْتَدِ بِمَا رَوَاهُ إِبْنُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَفْرُغَ مِمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَهُ. Ya, hendaknya ya seseorang mengikuti apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud, ya, dari Abdullah bin Umar, yang beliau apabila membaca Al-Qur'an tidak berbicara sama sekali. Tidak berbicara sama sekali hingga beliau selesai dari apa yang ingin beliau baca. Yang riwayat ini hakikatnya juga ada di Sahih Bukhari, ya, sebagaimana disyaratkan juga oleh Imam Nawawi. Warahu al-Bukhari fi sahihi wa qala lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Ya. Lalu tapi Imam Nawawi rahimahullah hanya membawakan isyarat pendek saja. Ya, riwayat lengkapnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Nafi', ya, budaknya, bekas budak Abdullah bin Umar. Qala kana Ibn Umar idza qara' al-Qur'ana lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Ya, Abdullah bin Umar apabila beliau membaca Al-Qur'an, beliau tidak bicara sama sekali sampai beliau selesai. Fa akhadtu alayhi, kemudian saya أخذت عليه يعني أمسك المصحف. يا نافع memegang mushaf, lalu Abdullah bin Umar membaca Al-Quran dari hafalannya. Yani Nafi' mengecek hafalannya, mengecek apa yang dibaca oleh Abdullah bin Umar. Faqara surat Al-Baqarah hatta intaha ila makani kada. Kemudian Abdullah bin Umar membaca surat Al-Baqarah sampai selesai, sampai pada tempat tertentu. Qala tadri fima unzilat, apakah kamu tahu ayat ini turun berkaitan tentang apa? Qultu la, kata Nafi', tidak. Qala unzilat fi kadha wa kadha, ya ayat ini turun tentang ini dan itu. Ya, riwayat ini menunjukkan bahwa ya Abdullah bin Umar baca. Ya, Nafi' yang menyimak dengan mushaf. Abdullah bin Umar membaca dari hafalannya. Ya Nafi' diam. Ya Nafi' diam sambil mengecek di mushaf sebagaimana disebutkan secara ya sharih gamblang di riwayat Daruqutni. Amsaktul mushafa wa huwa yaqra'u an zahri qalbin. Ya, saya memegang mushaf sedangkan Abdullah bin Umar membaca dari hafalannya. Ya, di sini lihat, perhatikan pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Nafi' yang menyimak bacaan Abdullah bin Umar, dia diam. Ya, begitu pula Abdullah bin Umar, ya dia tidak sibuk dengan hal yang lain ketika membaca Al-Qur'an. Dan di sini ada faedah yang ingin saya tekankan, bahwa boleh seseorang ketika membaca Al-Qur'an kemudian memang dia ingin berbicara, ada hajat, dia putuskan ayatnya, yakni putuskan sampai akhir ayat. Ya, dia putuskan bacaannya, kemudian dia sebutkan hajatnya, kemudian dia mulai membaca kembali tanpa mengulang isti'adah kalau jaraknya itu sedikit. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ya, yang dilakukan oleh beliau hatta intaha. Ya, faqara surat Al-Baqarah sampai dia sampai tempat tertentu, kemudian tanya ke Abdullah kepada Nafi' dalam rangka ingin mengajarkan. Kamu tahu ayat ini turun tentang apa? Tidak tahu, dijawab oleh Abdullah bin Umar, langsung lanjut baca lagi. Tsumma madha. Kemudian Abdullah bin Umar lanjutkan membaca ya tanpa mengulang isti'adzah. Ya, di sini faedah bahwa boleh kita menghentikan bacaan apabila berhentinya bacaan tersebut tidak terlalu lama, maka boleh kita langsung melanjutkan tanpa mengulang isti'adah. Ya, ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dalam sahihnya nomor 4526 bab kitab tafsir, tentang kitab tafsir tentang ayat nisa'ukum harthul lakum. Ya, ini menekankan bahwa ketika membaca Al-Quran hendaknya kita ya fokus pada bacaan yang kita baca, baik orang yang membaca Al-Quran maupun orang yang menyimak bacaan Al-Quran tersebut. Ya, kedua-duanya hendaknya fokus terhadap Al-Quran yang sedang dibacakan. Ya, di antara yang adab yang tidak baik sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, wa min dzalika al-abathu bil yadi wa ghairiha. Ya, di antara hal yang tidak buruk, hal yang tidak baik, yakni dia bermain-main dengan tangannya. Ya, bermain-main dengan tangannya ataulah menuliskan sesuatu dengan tangannya atau semacamnya. Fa innahu yunaji rabbah. Hal ini maka tidaklah patut karena dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'bathu baina yadayhi. Maka tidaklah patut seorang hamba ya bermain-main di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia dengan munajat dengan bacaan Al-Qur'an tersebut atau dengan mendengarkan bacaan Al-Qur'an tersebut. Yang mendengarkan itu berpahala ya. Bukan janganlah dianggap mendengarkan Al-Quran sekedar kebaikan saja, tapi itu pun berpahala. Kenapa? Karena fastami'u lahu itu dengan lafaz fi'il amr. Ya, walaupun khilaf para ulama apakah sampai derajat wajib atau derajat sunnah kalau itu di luar salat, tapi tetap itu merupakan sesuatu yang berpahala. Wa min dzalika an-nazaru ila ma yulhi wa yubaddidu adh-dhihn. Ya, di antara juga hal yang tidak patut untuk dilakukan, dia melihat kepada hal-hal yang bisa melalaikan. Ya, melihat ke sana kemari. Ya, terutama ketika di luar ruangan. Maka ya di dalam kitabnya Saidul Khatir Al-Imam Ibnu Jauzi ya justru mengisyaratkan bahwa ketika membaca sesuatu, apakah itu Al-Qur'an atau murojaah sesuatu, murojaah ilmu atau membaca kitab, itu tidak bagus di tempat yang indah atau di tempat yang banyak hal-hal suara-suara. Ya, seperti suara air terjun atau suara burung-burung itu justru tidak kurang bagus. Kenapa? Karena bisa mengganggu konsentrasi orang tersebut. Ya, di antaranya dia melihat kepada hal-hal yang melalaikan. Ya, tentu saja kalau kita di tempat yang itu indah, kita lihat keindahan alam tersebut. Ya, kecuali kalau memang kita sudah lama tinggal di situ. Ya, maka menjadi terbiasa. Wa yubaddidu dhihna, yang ini justru mengacaukan pikiran. Ya, mengacaukan konsentrasi. Ya, itu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Ya, sebenarnya masih ada lanjutan dari Imam Nawawi di antara hal-hal yang mengacaukan pikiran lainnya. Namun ini pembahasannya insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya karena ini cukup panjang. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Faryan yang sudah membahas dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan kini sahabat Ismail Radio, kini kita persilahkan untuk sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya di 0218499434 atau 8497 0055, dan di nomor handphone 0852627747474. Baik, kini kita buka dari pertanyaan dari Bapak Bagus di Pasar Senen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara saya menghafal Al-Quran, saya menyetel dengan handphone beberapa ayat untuk diputar berulang-ulang. Akan tetapi, saya lakukan itu sembari mengerjakan sesuatu supaya terbiasa di dalam mendengarkan lafaz-lafaznya. Baru setelah itu saya mulai fokus menghafal. Bagaimana cara seperti itu, Ustaz? Ya, barakallahu fiik terhadap Pak siapa? Bagus di Pasar Senen. Pak Bagus, ya, yang begitu semangat menghafalkan Al-Qur'an. Ya, bagaimana membaca mendengarkan Al-Qur'an tersebut tapi dia sambil mengerjakan sesuatu? Wallahu alam, ini lebih mirip kepada pembahasan yang sudah lalu, yakni membaca ketika sambil berjalan. Membaca Al-Quran sambil ketika berjalan, yang itu memang ada khilaf para ulama. Kata Imam Malik itu makruh. Ya, makruh. Namun Imam Syafi'i tidak mengapa, idza lam yaltahi. Ya, ketika kalau dia tidak sampai melalaikan dari bacaannya tersebut. Ya, ini apa? Dia masih ada fokus terhadap pendengaran Al-Quran. Walaupun yang bekerja itu anggota tubuh lainnya, tapi pendengarannya fokus ke mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana permasalahan yang dibahas oleh Imam Syafi'i, yang beliau bolehkan ketika beliau di dalam sambil berjalannya tetap membaca Al-Quran, dan itu tidak salah. Dan itu tidak salah. Ya, kalau masih ada fokus terhadap Al-Quran yang didengar, maka itu ya insya Allah tidaklah mengapa. Tapi kalau ternyata dia melakukan perbuatan tersebut, ya justru memang ya sibuk dengan perbuatan yang ia lakukan. Ya, fokusnya kepada Al-Quran itu kurang. Ya, maka ini tidaklah baik. Ya, tidaklah baik, justru lebih mirip seperti orang yang tidak mengindahkan atau kurang hormat terhadap Al-Quran. Ya, ini dia tidak ada fokus sama sekali pendengarannya. Karena itu memang pekerjaan yang dilakukan seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya, konsentrasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Ya, orang yang melakukan sesuatu butuh konsentrasi tinggi, tentu dia tidaklah fokus kepada Al-Quran yang didengarkan. Tapi kalau hanya sesuatu yang ringan, tidak butuh konsentrasi tinggi, sehingga dia masih fokus, masih ada fokus mendengarkan Al-Quran, maka ini insya Allah tidak mengapa, sebagaimana yang dibahas oleh Al-Imam Syafi'i tentang orang yang membaca Al-Quran sambil berjalan. Wallahu a'lam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Bagus di Pasar Senen. Dan sudah ada masuk kembali dari WhatsApp yang masuk dari Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita dapati seseorang membaca Al-Quran tetapi sembari menggoyang kepalanya ke depan ke belakang. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Ya, membaca Al-Quran sambil bergoyang. Ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, wallahu alam apa fungsinya gerakan-gerakan tersebut. Ya, namun hal seperti ini, yakni goyang-goyang dalam membaca, itu biasa dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka membaca Taurat. Ya, membaca Taurat. Mereka membaca sambil, ya, lihat saja ada beberapa rekaman yang orang Yahudi mereka di tembok ratapan itu membaca Taurat yang sambil menggoyang-goyangkan kepala. Ya, baiknya ini tidaklah dilakukan. Seingat saya ada riwayat tentang ini, tapi sedang tidak hadir di kepala saya. Ya, hal tentang menggoyang-goyang kepala ketika membaca. Ya, hendaknya dia fokus dan khusyuk sebagaimana pasal-pasal yang sudah telah lalu. Yang khusyuk tentulah bukan dengan banyak gerakan. Ya, bahkan di sini Imam Nawawi pun mengisyaratkan bahwa tidak banyak gerakan lainnya yang itu bisa mengganggu konsentrasi kita ketika membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ummu Muhammad di Joglo. Semoga bermanfaat, dan kini kita mungkin menuju ke kesimpulan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, pada pembahasan kali ini, ya, Al-Imam An-Nawawi menekankan bahwa ada di antara adab yang sangat baik sekali yang ini bisa kita lakukan di luar salat maupun di dalam salat sunnah. Yang ini merupakan bagian dari tadabbur, yang menunjukkan bahwa kita mentadabburi apa yang kita baca. Yakni dengan meminta rahmat Allah apabila melewati ayat tentang rahmat, dan meminta perlindungan Allah apabila melewati ayat tentang azab atau ayat yang menyebutkan tentang keburukan-keburukan, dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala apabila melewati ayat tentang tasbih atau tentang takbir atau tentang ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan tadabbur. Dan juga Al-Imam An-Nawawi menekankan bahwa hendaknya kita mengagungkan Al-Qur'an, yang apabila dibacakan Al-Qur'an maka jangan kita berlaku seperti orang kafir yang mereka justru sibuk atau justru berisik dan melakukan hal-hal yang lain ketika dibacakan Al-Qur'an. Walaupun memang kalau seorang muslim melakukannya tidaklah langsung dia dihukumi sebagai orang kafir. Ya, tapi itu akhlak yang amat mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang muslim apabila dibacakan Al-Qur'an dia perhatian terhadap Al-Qur'an tersebut, la'allakum turhamun, agar mereka mendapat rahmat, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mufhum mukhalafahnya, kalau tidak mendengarkan maka dia tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendapat azab? Tergantung apakah dia melakukan hal tersebut dalam rangka merendahkan Al-Qur'an atau tidak. Dalam rangka istihza, merendahkan atau mengolok-olok Al-Qur'an atau tidak. Kalau dalam rangka mengolok-olok, merendahkan Al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan orang kafir, maka ini berdosa, bahkan dosa besar. Wallahu a'lam, itu yang sedikit yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Apabila ada yang benar maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang salah maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.